Lho sepurane kok ngeceh. Makanya pengajian ngene iki sing teko sing akeh ya wong. Iki lho sing sugih endi sih? Ngapunten, ngapunten. Pawaan. Dadi sugih mlarat iku pawaan, ana pawaan sugih, ana pawaan larat. Ya tunggale. Iki lho ana pawaan jempol, ana pawaan jendhek. Jempol iki pawaane gedhe lemu, jendhek pawaane cilik kuru. Lapo jendhek kok cilik kuru? Kualat ta? Ya enggak. Jendhek kuru ciliknya gak mergo kualat apa-apa ya gak tau kualat sapa-sapa anten pawaane cilik kuru. Lah jempol kok lemu gedhe? Apa iki mergo sejarahe apik? Ya enggak, ya gak duwe sejarah. Mau lemu kuru. Wong iku nek anjene pawaan lemu, mangane tepi ya. Lemu. Direwangi diet-diet gak karuan. Sing doging, sing senam, sing ngombe pelangsing. Ya tetep lemu. Melakui pupune goser. Lho bokong sak sisih rongkilan. Apa maneh kaose ketat kaya gembol kirik. Nuntup-untup kondro. Wong iku lek pawaan kuru. Masih mangane akeh ya tetep kuru. Paling-paling iso ya cuma atos ngono. Engko lek wis metu ya gepeng neh. Mangkane sugih iku gak dadi alamate wong apik. Melarat ya gak dadi alamate wong elek. Kadang-kadang masyarakat kita iso salah. Tonggomu cek sugene, antene wiridane kenteng. Angger bengi ngentekno tasbih 72 iku. Lah ngarepe omahmu kok meluarat, anjane kualat. Gak tepak ngono iku. Emboh. Pawaan. Pawaan niku. Wes, wes. Terus maning ngene. Ana uang janji ngomong dirungokno wong sak pirang-pirang. Kapan ngomong digatekno wong akeh. Bahkan omongannya mampu menghipnotis ribuan manusia. Iku yo gak dadi tandane wong apik. Wes aja terus nang guyumu. Gak enak rasane. Modele arahe koyo nang aku ngono. Enggak ngono antene. Aja dianggep apa ana wong ngomong dirungokno wong akeh, digatekno wong akeh, diperhatekno wong akeh iku berarti wong apik ngono. Yo enggak. Lah ketua-ketua penjahat, ketua-ketua geng iki kok lak wong elek, ngono ku ngomongi anak buahe dunung kok. Yo dirungokno, yo digatekno, yo diperhatekno, iku wong apik ah. Ya. Yeah. Sebalike ana wong ngomong gak digatekno, gak diperhatekno, gak direken, iku yo gak dadi tandane wong elek. Nun sewu, kiai niku umume lak apik se. Umume lho yo. Gak tak kei umumnya yang dibantah sama orang ngejong ya gak kabeh aku sapal lambini orang gini umumnya sayang, umumnya lo tapi nyatane katah kiai sing api-api itu nuturi santrine dewe lo gak dikatek noblas nasihati santrine lo gak direken maksud itu berarti kiai ini elek ngono kiai pak jenengan rontok mundur titi ya pak seakan ngono lo. Nah. Aku dhewe yo luweh padang lek nyawang kono timbang nyawang iki ngono lho. Nah. Ngene mripat seger. Mau kudu mblobok ae model. Dilanjut mboten iki? Kata Nabi Rasul nuturi umate yo gak digatekno kok. Kata Rasul nasihati umate malah ditentang, malah dimusuhi. Eh sapa wani ngarani Nabi Rasul iku wong elek? Halo. Paham karepmu, gak paham karepmu. Lapo se ganjarane amal apik kok gak dikekno nang donya. Lapo se dosane siksa ya dosane amal elek kok gak dikekno nang donya sebab donya iki gak cukup gawe wadah donya iki gak cukup gawe wadah ganjaran donya iki gak cukup gawe wadah siksa bahkan kapok donya iki umpama digawe wadah ganjarane wong mukmin sitok gak cukup gawe wadah ganjarane wong mukmin sitok itu gak cukup Salat sunnah rong rakaat qobliyah subuh. Salat sunnah rong rakaat sak durunge subuh. Iku dawuh Nabi dikei ganjaran khairun minad dunya wa ma fiha. Luwe apik timbang donya sak isine. Yo gak kamot seleh donya. Iku salat sunnah rong rakaat qobliyah subuh sepisan wong siji tok sing nglakoni. Padahal wong ngudungi rata-rata lek kate salat subuh lak salat qobliyah sithik nggih. Praketek. Tak percaya blas. Wong kulino salat sunah qobliyah subuh kok burek-burek. Sampeyan maca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Iku tamlaul mizan. Ngebeki timbangan amal. Ngebeki langit bumi celeh donya yo gak kamot iku maca sepisan subhanallah walhamdulillah subhanallahil azim wong siji sing maca lha nek wong ujung kene iki tepat tahlilan ngono iku wong pira sing maca macae ping pira gak cukup dek donya sesek kok bapak-bapak ngetutno mayit tutuk kuburan sampai mari pemakaman iku dikai hadiah emas gedene sak kirot. Lah sak kira iku rong gunung. Ngetutno mayit sepisan tok oleh mas rong gunung. Ping pindho gak ya mase petang gunung. Ping 5 10 gunung. Iku wong biasa. Lek moden. Sak pira gununge moden? Indonesia iki gak cukup ge wadah gununge moden ngojong. Lho maneh. Donya iki yo gak cukup gawe wadah siksane wong kafir situ. Ana wong wani ninggal salat fardu nang jarak sengaja meninggalkan salat fardu iku rak disiksa disogrok rante teko geni neraka mongah-mongah dawane 70 dirok kurang lebih 40 meter dadi cangkeme ditangap disogrok rante iku dibelesekno srok srok srok bareng ra sampai tembus dubure. Tembus dubure. Begitu muntup-muntup. Ya muntup teko nisor ngono iku. Ditarik gerak. Brodoli ususe. Lah rantai ora kolong-kolong ngene modele gelang-gelang. Lawudi'at halqatun minha 'alal ard la ahraqatha. Umpama sak plong ae lho, rantai iku didekek nang bumi, gosong bumi iki kobong. Tidak ada kehidupan. Segoro asap kering. Onok makhluk yang sanggup urip. Iku wong siji ninggal sholat fardu sepisan. Padahal wong ujung sing wani ninggal sholat fardu. Wonten apa mboten? Lho, wong sing jawab dhewe. Lho ngono kok siksane ditekek nang donya iki lho. Gak kamot. Allahumma sholli ala Muhammad. Pancen wonten beberapa amal saking apike niku ndung donya iki wis diamboni balesan ganjaran tapi dereng balesan niku nembe ambune sik ambune tok durung balesane ya ana amal iku saking eleke ndung donya iki wis diamboni balesan siksa tapi aku dorong balesan si ambune tok halo wong si ambu dorong balesane si ambu dorong barange kayak pelem mateng ini lah ada ambune wangi gini apa nge? Ini aku lame ambune tok si dorong rasane dorong peleme tadi umpama sampeyan poso-poso awan-awan ngombang ngambu pelem mateng batal apa mboten posone yo mboten wong ambu tok kok tunggale ning wong wedok wayu liwat sampean pas waya poso-poso sriwet nambune wong wangi ambu ngene iku batal mboten posone mboten wong lagi ambu durung ngrasakno kok kaya iku lho mulyakno wong tuwa. Sapa ae mulyakno wong tuwa, hormat wong tuwa, nyenengno wong tuwa, bahagiakno wong tuwa, digawe enak uripe sak anak turune. Temen niku. janji nyeneng no wong tua, bungah no wong tua, bahagia no wong tua, enak temen nuripe sak anak turune. Iku sik dorong balesan si An, lage ambune, faham? Ambune ae wis kaya ngono ndahne yo balesane. Balesane ndi? Mene dikekno nang akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngremehno wong tuwa, nglarani wong tuwa, wani nang wong tuwa. Digawe lara uripe sak anak turune katut. Temen niku. Adek nglarakno wong tuwa, nantang wong tuwa, wani nang wong tuwa, lara temen uripe. Iku dorong balesan si ambune tok iku. Nang ambune wis kaya ngono ndahne yo balesane. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Dilanjut mboten? Sebelah kene aja umek kae tak antem sandal ngono. Anjene lambe gak ana selerekane yo ngono iku. Aku dadi bojone tak kei selerekan temen. Kapan ngoceh diselerek srek. Nek wae butuh dicak omong ya dibuka sret. Allahumma sholli ala Muhammad. Kaya maneh wong ahli sedekah. Wong loman uripe digawe slamet. Temen niku wong iku nek sering bantu, seneng nyumbang nang loman, slamet uripe. Iku durung balesan lho ya. Sik apane? Banterono, sik apane? Ambune wis kaya ngono. Dahne balesane. Ancene iya para jamaah, wong iku nek ahli sedekah, wong iku nek seneng nyumbang, seneng bantu, slamet uripe. Iki gak cuma wong Islam tok. Saudara-saudara kita yang beragama lain nang loman, seneng bantu, seneng nyumbang, yo slamet uripe. Ancene ambek Gusti Allah digawe ngono. Bahkan gak cuma menungso lho ya. Kewan nih lho kewan. Kapan seneng sedekah, loman, selamat nasibe, selamat. Wit-witan, kapan seneng sedekah, loman, selamat kok nasibe. Ono pitik neng seneng sedekah, loman, saya ngendok. Selamat kok nasibe. Kata digorong itu dicol nomen neh. Perus yang dua leh, aku saya ngendok. Aja di sebelah col no, aja no. Iko langsung wis gak ngendok iko lo. Pelatar sampai nyosop. Jadi PT yang digorok, dietet-etet, dicecel-cecel, dicacah-cacah, digoreng, dipenyet. Iku PT, medit. Ini gak kelem sedekah, gak loman, wis gak ngetok nendok, cuma nelek tok. Mpitik rokan, ya mau nelek tok penggawean. Iya, gak selamat. Wit-witan. Kapan saya seneng sodako, saya loman, ngetok no buah, saya nyeneng no. Selamat kok nasibnya. Garing lo disirami, aja nganti mati. Gimana apa enggak? Soalnya loman si An. Wit-witan sing ditegor, ditebang, diketok, diperkul, dipercel, diobong. Iku wit-witan medit, gak kelem sodako, gak loman, wis gak ngetok no buah. Halo? Ono wit-witan soge tapi mau medit ngono ku nasibe yo gak selamat kaya wit pohong iki. Pohong iki soge donyane akeh tapi gak diketok-ketokno disimpen nang jero lemah. Donyane dipendem saking medite nganti awake cilik kuru jelantir. Nasibe yo gak selamat dijabuti uang sampai jomplang kok. Salahnya medit. Coba ana wit-witan yang seneng sedekah, loman, kaya wit pelem iku. Donyane akeh wae pirang-pirang, gak disimpen, gak disingetno. Gondal gandul ketok-ketokno wong. Ayo iki lho, sapa sing arep njukuk? Sapa kepengin mutek? Mbok gantol ya nurut. Nang apian pelem iku dibandem watu lho balese pelem. Mangkane nasibe selamat, gak ana wong jabuti wit pelem iku gak ana. Ya gak kuat, makanya orang itu kalau seneng sedekah, loman, kokoh hidupnya. Gak iso dicabut sopwae. Halo? Dilanjut betul? Nah terus, saiki sedekah iku sing bener sak pira ukurane. Lek cara wong kene, sedekah iku kan sak ikhlase, nggih. Nah, iku prinsipe wong mlethi. Sedekah ya sak ikhlase. Yakin iku prinsipe wong mlethi. Apa maneh katik sedekah sing penting ikhlas, malah mlethi ki. Mlethi tumpuk-tumpuk. Ngira akeh wong ngono iku sedekah e. Atik sak ikhlase. Makane rungokno wong ujung. Sing bener sedekah iku gak sak ikhlase, tapi sak pantese. Lho kok padha jare wong iku. Ya kuping ta kerupuk pati dicentelno. Wong sak ikhlase ambek sak pantese kok padha. Ya seje nek sak ikhlase iku sak ikhlase. Lah nek sak pantese iku sak pantese. Padha. Oh, kopeng. Ya seje. Lek sak ikhlase syukur ngetokno. Sing penting ngetokno. Mbok pantes, mbok gak pantes, pokok ngetokno. Iku sak ikhlase. Lah nek sak pantese diukur karo kemampuan. Lah ukuran pantes wong sugih ambek wong melarat yo gak padha. Lek wong sugih pantese ngetokno sedekah ya sakmono iko. Wong sedengan pantese ngetokno sedekah ya sakmene. Lah nek wong melarat pantese ngetokno sedekah ya sakmono iku. Iku jenenge sak pantese. Nah, nuruti sak ikhlase, ikhlasmu 1000. Wis sampe tuwek sedekahmu yo mok 1000, tapi gak pantes wong kalungmu sepadha rantene sepur. Mlaku sampe mbungkuk-mbungkuk nang sedekah mek 1000 lak gak pantes blas e. Belange ro penteng-renteng mulai ugel-ugel tekan kelek kaya jaran kepang. Mlakune sampe nyengkah-nyengkah. Nang sedekah nang mek 1000 ngono ku gak pantes. Aja tek guyu kelakuanmu yo ngono iku kok. Ana wong ngemis ora dikeki marah dilokno. Rene maneh. Lah lagi teko kene sih, kok wis teko kene maneh. Masyaallah. Ana wong ngamen ya sopan, lagi ngunekno gitar greng prei ngene iki. Enten mboten sing kelakuane ngene iku. Enten, pokoke wonge kudunge kuning. Sak pantes rek, pantesmu iki lho. Sedekah sak pira? Ya dipantes-pantesno dhewe lah ngerti ukurane kok ya. Mahalakam ru'un ya'rifu qadra nafsi. Uang iku gak iso penangis iku. Iku nang jejel ana pentil iku. Ya kapan gorong dijejeli pentil lah kira meneng. Wis kaya bapake nek rewel ngono iku lah. Kelau. Wis dalan rungokno aku kok. Mahalakam ru'un ya'rifu qadra nafsi. Dari wong tuwa pian iku. Wong iku gak bakal rusak lek kapan ngerti dedek pawakane. Wong pian niku lek ngomongi bijak sekali. Gak kakean dalil, gak mbaules ngono enggak. Ringkes tegas mentes. Bermakna dan penuh filosofi. Makanya zaman titeni kiai-kiai sing alim-alim sing kiai temen ceramah gak kira kakean dalil. Iya wis pokoknya dikai pemahaman dijelasno diterangno ngene-ngene ngono. Makane aku bareng ngene guys. Enggak rungokno ceramah rungokno ta lah dalil nduk gone ceramah ku urusane ustaz-ustaz anyaren urus urusane iku. Lha wong biyen ngono wong iku gak bakal rusak kapan ngerti dedek pawakane. Artinya orang gak akan celaka, gak akan binasa kalau dia tahu kadar kemampuannya. Dia tahu ukuran kemampuan dirinya. Nek pawakan banyak, ngetokno ndok ya kudu gedhe sepadha ndok banyak. Ayo telah banterana baleni. Enek pawaan banyak, ngetokno ndok ya kudu sing gedhe sepadha ndok. Lah nek pawaan empret ngetok nondok ya cili, sak podo ukurane ndok empret. Lah nek pawaan petek metune ndok sosis podo ndok. Iku pantes jeneng pantes ana banyak ngetok nondok nang cap wilik sepodo ndok empret. Iku banyak gendeng. Ya diguyu wong akeh ya. Oh banyak kok ngetok nondok cap wilik sepodo ndok empret. Banyak genteng iki. Tak saduki kon, saduk temen yo ndeteng-ndeteng. Banyak gendeng. Banyak sing gak roh pawakane, banyak sing gak sadar ukuran kemampuane. Ana mprit dipeksa-peksa kon ngetok nondok sepodo ndoke banyak. Yo ndondomi. Gak suwe. Melakoni sok mekeh-mekeh. Sampai emprit podo emprit ngomong-ngomongan sak kancane. Mbak, sampean jahitan piro, Mbak? Aku jahitan pitu, Dek. Aku malah jahitan songo kok, Mbak. Sekapok, Mbak, mau ngendok meneh. Loro kabeh. Ngeden ra karuan iki lek tak terus-terusno iso dobel aku, Mbak. Sepurane. Nek ngojeng kene akeh ndi pawakan banyak karo pawakan emprit? Akeh banyak tak akeh emprit. Akeh emprit tak akeh banyak. Masyarakat kita yang gregetno. Lek tepa ana pembangunan masjid, pembangunan musala, madrasah, gedung TPQ. Iku sing diuber-uber kongkon bayar, ditarik iuran. Iku sing emprit-emprit sampai nyecil-nyecil. Lah sing banyak iki cuma bengok tok ngak. Nah, tapi gak metundoke. Yakin sing tepuk tangan imprit kabeh. Lha lek ana pembangunan-pembangunan butuh dana iku lho, sing diuber-uber kon bayar, cok wateti, tarik sakmene, imprit. Sing melarat-melarat ngono kuwi dikon bayar. Lah sing soge-soge jarene tokoh masyarakat kuwi lek rapat mok kakean ngomong tapi gak metu duwike. Iku jenenge banyak majer ya ngono iku. Dek muga-muga banyake krungu. Dek mangkel kan terus cepet mati akhirnya. Para mprit-mprit sedaya. Lah terus aku cuma gudo sampean. Aku pengen ngerti sampean ku sayang nang aku tak kamu. Tibae sayang. Buktine begitu aku ngene wis kuatir tak tinggal. Makasih. Aku juga sayang banget kok sama kamu. GR kok mbok tunggu niket mari maghrib. Lah terus ngene. Sedekah iku usahane saben dina. Aja kumat-kumatan, pawon dina. Apa? Soale tiap hari Gusti Allah ngutus malaikat loro nang menungso. Pawon dina. Selalu setiap hari Allah mengutus dua malaikat kepada setiap manusia. Yang dua malaikat ini masing-masing berdoa. Ingat Bapak Ibu, Saudaraku para jamaah, doa malaikat itu diijabahi Gusti Allah. Mulane wong tuwa mbiyen lek ngelingno anake, kongkon ati-ati lek ngomong, ngomong sak ngomong sing ati-ati, munda ana wali. Umum iku nang ndi? Ana wali liwat. Ana. Dudu wali murid. Sing dimaksud iku malaikat iku lho. Maksudnya malaikat. Dadi Gusti Allah duwe malaikat sing ditugasi kluyar-kluyur ngiteri menungso, terus ngamini omongane menungso. Lah tepak omongan apik, lepas malaikat ngeliter ndok kono, amin. Apik temen. Pas ngomong elek, ya malaikat ngeliter ndok kono, amin. Elek temen dadine. Makane nang anak iku ngono aja. Kon iku mbok weling nuwakal aja. Marek kaya watu gak nek dituturi. Dadi watu temen nuteke anakmu. Ngono lho. Malaikate pas amin ngono. Makane sing tepak, ya Allah nak, tamene lho. Aktif kok ngono cek akeh polahe bener kok niku ancane kate dadi wali kota. Ngono. Arek nek kate hafal Quran yo ngene iki modele. Ngono. kan kata jadi maling ta. Ya Allah, ya Allah. Sing apik. Nah, malaikat iki sing siji ndonga apik, sing siji ndonga elek. Sing siji lek ndonga, Allahumma timun fikon khalafa. Ya Allah, niki wonten tiyang infak Gusti. Ngomoyo wonge. Padahal emprit to Gusti niki. Ngomedhen lek ngetokno ndok. Panjenengan paringi ganti sing langkung sae, langkung kathah, langkung barokah. Malaikat sing ndonga. Mangkane titenono. Uang iku lek ahli sedekah, wong iku lek loman, uripe tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak. Tambah mulya, tambah mulya, tambah mulya, tambah mulya. Tambah barokah, tambah barokah, tambah barokah, tambah barokah. Tambah tentrem, tambah bahagia, tambah tentrem, tambah bahagia. Uang sing loman tambah sugih, tambah sugih, tambah sugih, tambah sugih. Ini kan nek sing batin. Lah aku gelek sedekah kok gak mundak-mundak. Pawantep. Niku bukan berarti gak ditambahi ambek Gusti Allah. Ditambahi, aja dianggap gak dikeki ambek Gusti Allah. Dikeki tapi dalam bentuk lain. Gak rupa duit, gak rupa bondo donya. Dikasih tapi gak berupa duit, gak berupa harta. Dikeki bentuk liyane sing luweh manfaat. Keluargane bahagia. Mergo loman seneng sedekah. Anak-anake lu apik-apik, akhlake solih-solihah. Ngerti nang wong tuwa. Karo dulur ya rukun-rukun. Ambek bojone guwel terus. Nang ibadah iso mempeng sregep, genah nikmati ibadah. Itu lebih berharga daripada harta benda. Itu lebih mahal daripada duit berapapun. Lah kita sampai no tujuanku kayak menghibur sing kere-kere iku. Oh, mangkane aku gak dikei duwe ambek Gusti Allah, tapi. Nah, malaikat siji nelek ndonga elek. Allahumma ti mumsikan talaffa. Ya Allah niki enten tiyang mumedhit Gusti. Banyak majer niki. Mosok ana santunan yatim sugih duwite pake yo gak melu nyantuni. Ana masjid dibangun yo balas gak melu nyumbang. Nang pesantren yo balas gak tahu nyumbang Gusti. Niki medhite kliwat-kliwat. Donyane sak pirang-pirang tanggane lho gak tahu roh rasane. Ngentutnya diwadahi botol khawatir tonggoknya mampu panjenengan rusak Gusti uripe tiang niki malaikat sing donga rusak temen uripe dirusak ambek Gusti. Ayo bantau tonggokku iku mau medit kok sugih anjene ana wong tambah medit tambah sugih wonten mboten sampean langsung jawab sampean tau utang duit katika iki. Ini wong yang moga-moga krungu. Eh, wong ngono iku tontonan wong ngono. Duitnya apa? Omahe mewah. Kendaraannya jentrek-jentrek. Tanahnya searat-arat. Tabungannya di setiap bank. Perusahaannya ada di mana-mana. Tapi tidak akan ada kedamaian dalam hidup. Tak kira tentrem uripe. Mergo dirusak uripe ambek Gusti Allah. Mungkin anake nau bakal nakal. Dua anak telu iki gak ono sing tepak. Yang paling cilik umur 1 tahun wis mendem ya bener. Lah cacane sik umur 11 tahun wis paling gondoli rondo. Aja guyu wong iki maksudnya anakmu. Nang ambek dulur iki gak tau rukun. Gegeran ana masalah titik gegeran. Karo bojo gak iso guyu. Angger petuk bojo sing wedok nyaprut sing lanang betutut. Ribut. Agak apa duwe tak kelek model ngono kapan petuk sing wedok langsung ngomel kata-kata sing lanang ngamuk ngomel terus ngoceo terus terus no tak suwek lambemu sing wedok wani suwek apa nek pengen tak odot sarungmu dadi uripe cuma suwek-suwekan karo odot-odotan ben dino lha tentrem teko ndi wong urip cuma suwek-suwekan ambek odot-odotan. Lah wis saiki sing penting ayo usaha dadi wong apik. Sing penting apik ngono lho. Apik iku ya cara agama apik, cara masyarakat apik, nggih. Mbok gak semangat to. Nggih. Cara agama apik, cara akal, cara masyarakat ya apik. Lakonono. Iki cara agama apik, dipertimbangno cara akal kok gak apik ya, cara masyarakat kok gak apik, pending se. Ono ngono iku soalé, cara agama apik tapi cara akal lu gak pantes. Wong dikai tugas khutbah Jumat. Dadi khotib, ya wis syarat rukune ya mesti lakoni, tepak wis apik cara agama. Tapi cara akal, cara masyarakat gak pantas. Mau khutbah gak kopian, malah gak helm. Ya gak dosa ya. Bener cara agama, tapi lah gak pantas cara akal. Jamaah ya bingung, siapa ikut yang khutbah? Mbah ya helmnya teropong. Gak cerita aku suaranya malah kayak robot. Nunu. Ya Allah, ya Allah. Dudu astronot, satria baja hitam. Wis pokoknya sing penting api. Gak dibahas api ambek uang ya wis. Sing penting mbok gak nyaut to. Wong ngene iki ayu-ayu kok ndablek ya. Jawab apa ta? Sing penting api. Gak dibahas api ya wis ambek uang, sing penting lah ngono. Gak dilemak ya wis ambek uang, gak disanjung-sanjung ya wis ambek uang, sing penting ya sampean jagakno lem-lemane uang ya percuma. Uangnya dijaga no lem-lemane, percuma. Pemane uang ujung, uang ujung lo dia api ping sewu, terus dia elei sepisan. Seng eleng api e ta elei. Lo, leseng sosok sangat atau sangplo so mau nanti. Lo ngono kok dijaga no lem-lemane lo, uang eleng api e sampeyane gorong karuan, terus ngono iku kelakuane uang ujung. Diapi ping sewu, dielei sepisan tok lho sing dieling-eling eleke. Ngono kok diarep-arep lem-lemane, rugi-rugi. Mulane lek milih kanca ya ambek Gusti Allah. Oh, kancane ambek Gusti Allah ku enak. Gusti Allah iku diapi sepisan tok lho dianggep apik sak pirang-pirang, dianggep apik balak-balik. Ngamal apik nang Allah, sepisan tok ditikel-tikelno, dianggep amal balak-balik. Gusti Allah iku diweleki balak-balik. Jaluk sepuro tobat dianggap gak tau elek. Ono konco dengan api yang ngono gak Gusti Allah. Ngene-ngene wong. Kok paham kok enggak ngomong ini. Uang iku nek ancen apik temen. Gak. Sama nyumbang piro sih kakan cangkem. Gak melu nyumbang cerewet. Uang iku nek apik temen. Ini kata ngomong dulu sana sing gremeng ngantri nih wae telung tahun kata ceramah dulu situ tak batek sarungnya temen ngenteni nih telung tahun mesti ngomongkan gelem ya sopo ngele oliane po kata ngenteni suwe-suwe nyata nih ya tetep dinteni itu kan makin membuktikan kalau kamu cinta ke aku. Makasih sayang atas kesetiaan kamu.